tepuk tangan semua untuk kebahagiaan yang kita ciptakan bersama atas perkenan Allah, dan kemudian Allah memberkahi kita semua tidak hanya malam hari ini tapi juga besok pagi dan hari-hari selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada niat buruk satupun di antara semua yang hadir di sini. Mbak Rate, kalau dalam polisi jenengan pangkatnya apa? Siap brigadir, Bapak. Ya? Siap brigadir. Siap brigadir. Gue paham ora? Ora paham to? Resolusi rendah kowe iki. Ora ngerti hierarki kowe. Brigadir ya. Kalau beliau kalau bisa jadi Kapolres itu pangkatnya apa? Siap Ajun Komisaris Besar Polisi. Ajun ke AKBP. Kalau AKP? Ajun Komisaris Polisi. Oke. Di atas AKBP? Ada Kombes, Bapak. Komisaris Besar Polisi. Oke. Di atas Kombes? Ada Brigjen, Brigadir Jenderal Polisi. Brigadir Jenderal. Puncaknya? Jenderal, Bapak. Jenderal Polisi. Kuwi apa le? Brigade kere ana ora? Tepuk tangan untuk Mbak Rati, ya. Oke, silakan Kiai Kanjeng. Ya Rabbi. Apa apa ya? Selukut seluku batok batok Siromo menyang Solo oleh-oleh payung moto Pak Jentit lolo loba wong mate ora obah yen obah ore ayo kola ape ya Rabbil Mustafa bali makasida wa Jentit, Pak Jentit, lo lo lo bang, wong mati, ora obah, yen obah, mateni bocah, yen ore, ayo boleh. Nanti diteguhkan lagi ya, kenapa sih kok selawatan? Atau kalau mau agak lebih pahamnya, apa hubungan kamu berselawat dengan nasibmu? Kalau mau cepat, pamenggu seneng-seneng kaya wong nyanyi, apa kuwi ana hubungane karo nasibmu suk-suk ning akhirat, kan gitu. Nanti harus kita pahami, setiap kali harus ingat, nek selawatan kuwi berarti kuwi nduduhke nang Gusti Allah, nek kuwi tresna Kanjeng Nabi, gitu? Nek jenengan terus no Kanjeng Nabi, Gusti Allah ora tega ora ngabulke keinginanmu. Angger keinginane ora sing aneh-aneh, ya, ora sing nek. Jadi itu semacam kolusi antara Allah, Rasulullah dan kita, dan yang punya jatah atau hak untuk menolong kita itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mekanismenya tidak pakai proposal, tidak pakai hukum, proposalnya adalah dengan pernyataan cinta. Anda solawatan berarti Anda mencintai Muhammad. Kalau Anda mencintai Muhammad, maka Allah mengabulkan doamu. Sebenarnya sederhana itu. Sebab nek jenengan dhewe sing ngadep Gusti Allah iki mung di sapa kowe iki kan gitu. Saya ngadep Allah gitu ya ndak payu saya opo aku mengen. Ning mergo kene nggawa Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita menjadi didaftar di dalam kabulnya Allah terhadap doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mendengarkan pertama Pak Dandim, kedua Bapak Kiai Haji Abdul Hadik, Bapak Hayatun Nufus Abdul Hadik. Ya Allah, apik jenenge apik tenan asem namanya. Hayatun Nufus bayangkan Abdul Hadik. Wah, apik. Nah, kita bocah ming darsono ae jenenge. Ming darsono kae anake kae ming darsono. Arep piye mlebu swarga ning RT pira ya angel ta Pak ya? Nek Hayatun Nufus mesti ning gone ning perumahan sing paling mewah di surga. Cocoke ngono kira-kira ya. Kayak bupati neng fase kayak kayak melu perumahan singkono gitu kan itu gitu naik kowe ya anu jomblo kayak orang tanggung jawab nuta lu kok orang tanggung lah dikai barang orang dinggo lah ya fungsinya hanya sekedar nguyah-nguyuh itu berarti orang tanggung jawab karo sing ngekei nggih Pak nggih. Loh, kue DKI tangan untuk bekerja, betul enggak? DKI kepelan untuk kekuatan, DKI jari jemari untuk kelembutan, kan begitu. Jadi semua ada tanggung jawabnya, tadi ada ibu-ibu yang suaranya enak, tanggung jawabnya adalah harus nyanyi satu nanti. Nek ora berarti ora tanggung jawab, betul ya? Moga Budi dirunding Mbak Yuli, Mbak Nia nanti nyanyi sama ibu-ibu di sini. Pak, ini rombongan ibu-ibu perwira atau siapa ini? Sosialita Jepara. Berarti ini Ratu Campa. Jamiah pengajian. Tadi saya cerita sama Pak Kapolres, Jepara ini dulu tempat penginapannya tamu-tamu Kerajaan Majapahit. Jadi Ratu Campa dulu sebelum nikah sama Prabu Brawijaya itu tinggalnya di Jepara sini. Terus sok duwe anak Raden Patah terus gawe Keraton Sriwijaya ning Palembang gitu. Tapi di sini ini tempat Ratu Cempo. Jadi mesti wong kene iki mesti rada-rada rai-rai Cina ngono kae. Jamiatul Cempo ya Bu ya. Ya Allah, apa yang tidak nikmat dari karuniamu ya Allah, apa yang tidak indah dari hadiahmu ya Allah. Semua kalau kita hatinya tulus, pikirannya benar, semua menjadi nikmat dan kita mengalami malam hari ini. Pak Dandim, nyuwun sewu, kalau ada wanti-wanti kepada para warga dan para rakyat di ini saya persilakan monggo kasih pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Cak Nun dan Kiai Kanjeng, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Kapolres, dan yang terhormat WNU, dan yang terhormat Forkopinda, semua yang hadir dalam malam hari ini. Ya, alhamdulillah wa syukurillah dalam malam hari ini kita bisa menghadiri acara pengajian Cak Nun. Ya, saya mewakili Dandim karena Dandim pada malam hari ini tidak bisa hadir karena ada acara tugas yang harus dilaksanakan, sehingga saya selaku Pasi Intel Kodim Jepara mewakili Dandim untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Sedikit saya sampaikan kepada hadirin semua. Tadi sudah disampaikan beberapa himbauan, ya saya hanya menambahkan semangat pada malam hari ini. Mari nanti kita tunjukkan semangatnya pada bulan depan, yaitu kita akan melaksanakan pemilihan umum, yaitu memilih pemimpin pada tanggal 17 April 2019. 19, ya saya sangat terharu bahwa malam hari ini dari pengunjung yang hadir sangat banyak, sangat antusias. Mudah-mudahan semangat ini nanti dibawa pada tanggal 17 April 2019 untuk memilih pemimpin, ya jangan golput. Mari kita laksanakan pemilihan ini dengan sukses, dengan martabat. ya, sehingga pemilihan umum bisa berjalan aman, bisa berjalan sukses. Itu yang kita harapkan dari semua unsur aparat keamanan, baik dari Polres maupun dari Kodim dan dari juga unsur pemerintah daerah. Semoga pemilihan umum ke depan berjalan aman dan sukses. Itu yang saya harapkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanuun Bapak kasih intel dari Kodim, berapa Pak nomornya? 0719 Jepara. Jadi aku nambah sidik ya, kowe milih presiden kuwi kaya dene kowe milih bojo. Suci, agung, ya toh, penasaran, ada gejolak dalam batin kita, lak ngono. Meskipun tidak seindah milih bojo ya, tapi kira-kira kasusnya sama. Bedanya nek institusi atau lembaga seperti ormas, parpol, dia harus transparan, gitu ya. Jadi kayak resepsi itu kan harus jelas pengantinnya sopo sing dipilih sopo. Ning nek kowe individu itu nikmatilah rahasia cinta itu di dalam dirimu masing-masing, gitu loh. Di kowe milih bojo, misalnya kowe saiki jomblo ya le ya. Sok-sok kowe entuk yang pacar arep dadi bojomu, kowe kok gowo-gowo nang ndi-ndi njur kowe takon kanca iki cocok ora karo aku ora. Kok gowo nang ndi-ndi njur kok pamer-pamer ki ora? Kok pamer ki? Kowe lah. Ndak maksud saya gini. Istri itu kasih kita yang berada di dalam relung terdalam jiwa kita. Betul ndak? Nah itu aja dietrek-etrek. Rasa kok bandingnya karo pacare kancamu. Alah pacarmu bokonge trepes aku. Ora usah ngono kuwi, ya. Ndak usah memperbandingkan calon istri atau istri dengan orang lain. Karena bagi suaminya yang paling cantik adalah istrinya dan bagi setiap istri yang paling ganteng adalah suaminya. Apa sebabnya yang lain ndak ganteng karena yang lain bukan suaminya. Jadi yang membuat ganteng karena dia suami. Gitu loh. Jadi ini iki wis dijamin karo undang-undang. Berarti kowe rasa kerengan bab Jokowi apa Prabowo. Kuwi rahasiamu masing-masing. Jadi kowe engko teko Pak Kasintel, datanglah ke TPS. Nomor 1 pertimbangane mesake karo panitia lokale. Kae wis masang-masang macam-macam Pak RT, Pak RW kabeh wis nyambut gawe kowe ora teko lak ngresul atine. Ya ra, teko ben lega atine. Oh, kae Mas kae teko milih. Perkara engko ning jero ki ora ono sing ngerti kejaba kowe karo malaikat karo Allah. Aning jero sak karepmu kowe. Adeket di dalam baru kamu membaca nek sing butuh tak kei ayate. Sebelum kamu coblos, siapun yang kamu coblos, tak kei ayate Allah. Engko ya. Supaya sebab akibatnya diurus oleh Allah. Nek dee apik Allah memberkainya, nek dee khianat Allah yang menghukumnya, ngono lho. Ya ra. Kan kowe ora iso mestek gitu. Sing iso ngerti tenang kan Gusti Allah mingan. Maka libatkanlah Allah dan ayat-ayatnya, pernyataan-pernyataannya di dalam setiap pilihan hidupmu gitu ya. Jadi rasa kerengan ya. Rasa kerengan. Setiap istri adalah tercantik bagi suaminya, setiap suami adalah yang terganteng bagi istrinya. Ning kene ana kesebelasan ora? Jeporo. Persijap toh, kowe supporter. Kesebelasan yang paling top apa? Persijap toh? Nek PSIS? Elek, apa sebabnya? Pergo dudu Persijap, ngono wae. Ngono bicarane kowe iki piye toh kowe iki? Rasa ngelangel. Persebaya Arema sak karepmu kono ning lak dudu Persijap. Lho, tak ngono kuwi carane. Dadi pokoke Indonesia iki negara sing paling top. Ambok Amerika, ambok Korea, ambok Cina monggo sak karepmu kono ning kalah karo Indonesia apa sebabe? Mergo Cina Amerika dudu Indonesia. Ngono sing jenenge nasionalisme. Ngono. Saayu-ayune wong wedok tetep ora ayu mergo dudu bojoku. Jelas ya? Ngono carane. Aku ruwet-ruwet dibandingke irunge dawane diukur. Gusine rada biru. Sikile njebebeh, macam-macam rasa diukur macam-macam. Pokoke nek kuwi adalah bagian dari cintamu itulah yang terindah. Ngono tok wae. Ngono ya. C- Cerang ibu ya, mantep ya. Nanti malam sebelum subuh, guh kan. Mas, wow dikengen Cak Nun loh mas. Ane ngaku sing ketap ketip dhewe aku ranoi. Aku mengkaro ki wong tua-tua mburiku iki. Serah cetok nek mburiku iki. Iki mesake juga niki Kanjeng ini keliling terus dadi nek bali nang omah niku alah ming ana wektu pirang jam anake mbulet terus kan ora kober-kober. Ya ta Mas? Akhirnya apen-apen adus. Jur bojone mlusuk nang kamar mandi. Jur cor kabeh serak krungu anake gitu kan. Wis akale macam-macam pokoke mburine iku. Sing duwe. Nek kaya Pak Niko, sawek mboten gadah sagete ngentro-entro. Oke, nyun sewu. Pak Yai nyun sewu ini saya guyon karo bocah-bocah. Lah ngopo to nek arek ora guyon ngopo ya to? Siapa yang menciptakan manusia itu tertawa? Idenya manusia atau idenya Allah? Siapa yang menciptakan kelucuan? Bahwa nek ngene karo ngene iki dadi lucu, nek ngene karo ngene dadi aneh. Sapa sing menciptakan? Boleh enggak kita menikmatinya? Boleh, mari kita nikmati ciptaan Allah asal pada tempatnya yang tepat. Ojo jemuan kowe ngene iki goyon, ya toh? Ya lah, nikmatilah istrimu, nikmatilah suamimu tadi tapi di tempat yang tepat. Halal ning aja ning gerdu. Piye kowe iki? Ah halal kok ini ora ning gerdu no. Ya Pak ya. Sana sampean gelem ngono kuwi lincah pikirane enak uripmu. Mau saiki iki coba dadi wong Islam li angel. Ming salaman bar salat iki lho dibitahke. Assalamualaikum, assalamualaikum, salaman ora entuk. Aku ditakoni aku serah-serahan tancak entuk ora salaman bar salat. Piye? Wah, bolo wong wedok nek guyu ngono kuwi ya. Dadi bar salat kuwi aja meneh kok salaman. Bal-balan wae entuk. Ngising ya entuk, sing ora entuk bal-balan ning masjid, ngising ning masjid ya ta? Entuk wong wis di luar salat kok ora entuk iki lho. Entuk sing ora entuk iki bal-balan ning masjid ngono ya. Mulane kabeh kudel. Kalau yang baku di maknya babi haram apa halal? Halal. Sing haram kuwi nek kok tangane nek kok kloni ra masalah. Ning pekok ya ta? Ya ta? Ora apa-apa kelonono babi ning kene kan delok karo wong sak kampung iki ana cah peko ngloni babi ya ta. Nek ora apa-apa nek ora apa-apa ora dosa ta. Sing dosa iki nek kok pangan sebagai lahmun, sebagai lawuh iwak babi apa sego iwak babi, apa lawuh babi. Ya itu sing ora entuk lahmal khinzir, lahm itu lawuh maksudnya gitu ya. Ning nek babine aja dibenci, salah apa? Dosa ora tau nyolong ora tau ya ta, ya ta. Muda ora masalah ya ta. Kan gitu. Aja kok nesoni babi kok dibenci. Babi kok dibenci amut. Kowe ngopo lho? Mubadir energimu dienggo benci babi. Babine dhewe ya ora ngerti kok benci kok ya. Ke malaikat guyu sing jane ora entuk guyu iki nganti guyu lah kae ngopo lho menusuk kae benci babi. Wong babine ya ora ngerti nek dibenci lho ya Mas ya. Oke. Saiki salat subuh. Halal apa haram? Haram. Wis apal. Haram, Pak. Saya jam 11. Mudar ge. Asik lagi ngerti guyu ge. Le halal haram itu pada tempatnya, pada ruangnya. Kan gitu. Tidak ada sesuatu halal tok, haram tok. Suami istri berhubungan halal bahkan baik. Ning nek panggonane ra ning dalan, ning angkot. Wadar ya, ya. Ning angkot gek piye kedadeane iki lho. Kon ngenteni lampu merah ge jelet Mas. Ya Allah nikmatnya hidup itu ya kalau kita detail dan kita ngepatrap maqamal asya. Jadi penempatan segala sesuatu pada ruang dan waktunya yang tepat. Karena halal haram itu tergantung ruang waktunya, konteksnya. Mangan babi rapopo nek ora ono liyane blas. Sebab nek kowe ora mangan, kowe mati. Sing ono ming babi ya panganan rapopo. Gitu loh. Wong wudu nek ora ono banyu cukup nganggo tayamum nganggo apa berarti? Debu-debune kudu suci apa najis ya rapopo? Suci. Loh, ayai gimana? Piye carane kowe ngerti temboke suci apa ora? Lah iya, ndak ada syarat untuk suci. Pokoknya ana tembok kowe ngene wis cukup. Kuwi bar dinti babi ya ben. Ndak ada syaratnya kok. Nek air baru ada air mutamas, ada air mustakmal, ada air mutanajis, ada air macam-macam. Das itu nek kuwi ya ora. Nek tembok kuwi kowe ngene njur ngene wis ora njur di ngulak sik iki tak jupuke tak dele laboratorium. Suci ora modar ra sida salat kowe mung entek wektumu nggo nang laboratorium ngono ya. Oke, tepuk tangan sekarang kita mendengarkan beliau nyuwun sewu. Terima kasih Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan banyak tausiah seperti Pak Bupati atau Cak Nun, tapi mari kita memohon kepada Allah, istighfar kepada Allah, mudah-mudahan kita pulang dari majelis yang mubarak ini dosa-dosa kita diampuni Allah untuk persiapan tanggal 17 memilih pemimpin bangsa dan negara ini yang baik. Amin. Yuk. Ilahi lastulil firdau wala aqwa jahimi fahab li taubatau wa ghafir fa innaka ghafiru dzambil dunubi mislu adadi rimali fahab li taubatai ya zal jalali ilahi firdausi ahla wala aqwa ala nari iljahi fahab li taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafiru dhambi wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhambi zaidun kaifa timali ilahi firdausi ahla wala aqwa ala nari il mi fahab li taubatan wa ghafir Rabba innaka ghafirul dzambi al-'azimi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti sami nawatana wa yai, berarti dawuh untuk kita sempurnakan. Yang terakhir ilahi ampel asya ataka mikram bidunubi wa kota'aka. Fa in takfir fa antalidaka ahlun wa in tatrud fa manarju siwaka. Saya minta nadanya Kiai Kanjeng, kemudian kita sambung dengan tombo hati karena lagunya sama. Muga-muga ketambanan hati ini karo Gusti Allah kabeh. Minta sapuan dulu aja untuk melengkapi tadi, kemudian masuk ke tombo hati versi Minang karena morotuaku wong Minang. Tombo kangen nang bojoku sing tak tindas terus demi anak-anak makia. Kudu nekani cah-cah ra tau iso bojo aku. Asu cah-cah. Ilaya tukar lasiataka mukiram bidunubi wa kotaka fa in tangfir wa antalidaka ahlun wa in tatarud paman narju siwaka. Kita berhati bareng-bareng ya Mas ya. Bismillah. Sing ono penyakite dilangi karo Gusti Allah. Sing lara ati ditambani karo Gusti Allah. Ube ati itu aduh lima pakaro nan pertamo baca Quran jalankan salat malam mangkati go go baca wanjo orang salat nanka ampe laikuai manahan lapar nan kalimo ikia malam di papanya di antara sianan bisa mengeracokan insya Allah Allah ku Rabbi mengabuatkan Allahumma salli Ati. Tompo Ati itu limo sawernane, mojo Qur'an agen agen sabarnane. Caping pindo sholat pengilat konono, caping terlu wongkan sholat kumpulono. Caping papak kututeng ikan suwi, caping limo ikil wengi ikan suwi. Salah sawi dhewe nyenyuwun nang Gusti Allah nek ana masalah apa matur nang Gusti Allah insyaallah didandani lan keluar amin ya rabbal alamin Gusti Pangeran bareng-bareng ngijabahi ngijabahi Allah selalu memanggil kita, ini qarib, ya. Aku ini dekat sama kamu, kamu jangan merasa jauh. Kalau engkau sholat, hadapkanlah wajahmu ke wajahku. Kalau engkau tidak bisa melihat wajahku, bayangkanlah bahwa aku melihatmu. Jadi selalu harus online sama Allah. Engkau gampang urusanmu. Gitu. Dan orang tergantung pada duit lagi, tapi tergantung kepada cara kita menikmati apapun saja keadaannya, gitu ya. Terus ini gini, sekarang jam 10 lewat 18, katakanlah gini, katakanlah setengah 11 nanti kita buka tanya jawab. Ada beliau, ada Pak Bupati, bisa soal TN, Pak Kapolres, bawa dari Kodim, bisa soal keamanan, bisa soal patriotisme, ada Bapak dari Nahdlatul Ulama, bisa soal macam-macam, apa saja yang malam ini kita belajar bersama. Kita mendapatkan fakta dan pengalaman bahwa urip kuwi hidup itu tidak nikmatnya tidak tergantung berapa duitmu, berapa kekayaanmu atau apa jabatanmu. Hidup itu tergantung kemampuan kita untuk mensyukuri. Apapun saja kalau kau pandai bersyukur maka semua menjadi nikmat. Jadi nomor satu pelajaran yang harus terus dipelajari oleh orang Islam adalah teknologi bersyukur. Ilmu untuk bersyukur, cara-cara untuk menemukan segala sesuatu agar bisa disyukuri dan akibat dari rasa syukur itu satu-satunya adalah kenikmatan. Tuh ya teman sekalian. Oke, ada satu persembahan dari beliau, dari Bapak Sat Bin Mas Polsek Pecangaan. Syair Gus Dur. Syair apa? Jadi Gus Dur itu yang mengantarkan ke kita, tapi bukan yang menciptakan. Sama dengan tombu hati, duduwekku, aku mengeterke nang kowe. Tapi itu karya yang pertama mengantarkan tombu hati itu bapaknya Gus Mus, ya, Yai Bisri, ya, yang torikotnya torikot apa? Torikot yang kemarin di Magelang, teman-teman sekalian, ya. Terus kalau syair ini lagunya adalah lagu Melayu lama. Ya, terus syairnya karangan Mbah Yai Sahlan dari Krian, ya. Ngawiti ingsun itu bukan Gus Dur yang bikin. Nah, Gus Dur pesen aku, Cak, kandakno arek-arek iku dudu aku sing gawe, engko aku dinyek karo sing gawe. Nek ora kondo-kondo engko rumangsane wek ku dudu. Nah, lagunya kan tet ge ben ngerti. Riwayatnya ya, kota santri di Indonesia apa namanya? Yang terkenal kota santri. Jombang toh? Aku tak kandani kuwi salah. Kota santri ki Kudus, Jeporo, Mojokerto. Nek Jombang kuwi kota ludruk. Betah ya? Loh ini serius, di sana enggak banyak pengajian sampai hari ini. Yang hidup itu ludruk. Sampai berpuluh-puluh, sampai sekitar 90. Sekarang saya sedang mengasuh mereka juga. Nah, lodrok itu dulu kan abangan, nganggu gamelan Jawa, awan-awan, mangan dengklek, gitu kan. Tapi turutnya. Nananananinanini, gitu ya. Ya. Terus, santrinya Mbah Hasim gelisah, mosoknya nek santri mosok ngini. Akhirnya bikin sendiri bukan lodrok, tapi gambus. Gambus itu berarti pendekatannya bukan Jawa tapi Islam. Maka disebut Gambus Misri karena orientasi musikalnya dari Mesir. Disebut Gambus Misri. Nah, kalau lodrok kan dibuka dengan ngremo. Gitu ya. Nek gambus buka layar terus lagu Melayu. Selamat datang. Kami ucapkan pada hadirin sekali. Ah, lagu asline ya. Ojo keliru. Dadi kabeh iki kudu misale saiki perdamaian lagune sapa? Ojo ngomong Gigi mengileh. Itu lagunya Nasidaria, pengarangnya orang Kudus. Orang Kudus yang membawakan Nasidaria, gitu. Terus disilih karo Ki ya, Untu ya ta. Oke. Oke, meng Untu acara, ada acara inti, ada acara Untu gitu ya. Gitu ya, jadi salah. Nah, termasuk lagu ini adalah lagunya, lagu Melayu yang kita tidak tahu nama pengarangnya, tapi syairnya adalah Mbah Yai Sahlan. Mbah Yai Sahlan itu temannya seperiode sama Mbah Yai Hamid, Gus Ud ya, dan lain sebagainya. Itu satu, itu di bawahnya, lehtingnya di bawahnya Mbah Syaikhona Khalil di Bangkalan dan seterusnya. Jadi semua harus kita tahu sanatnya, harus tahu riwayatnya, nasabnya dan seterusnya supaya kita tidak memfitnah. Sama dengan lagu Muhammadiyah yang Sang Surya telah bersinar, itu lagu Fairuz ya dari Lebanon ya. Itu syairnya karangan kalau enggak salah Ahmad Syauqi. Kemudian diterjemahkan ke Indonesia menjadi lagu himne resmi Muhammadiyah. Jadi nanani nanini nanini nanani nanini asline kuwi atini naya wagoni wal gina sirul. Oke, kuwi sing iso terus to, aku ora iso terus. Jadi gitu ya. Oke, sekarang kita bawakan bapak yang akan bawakan sinten? Dari Polsek Pecangaan tadi, Kepala Satuan Bimbingan Masyarakat. Bapak tidak disebut namanya di sini, monggo. Permintaan. Oh ya, wis ora apa-apa. Request to, ya. Ya, Pak-pak ke Indonesia iki kayak hadiah Allah kepada kita sehingga harus kita uri-uri, kita jaga dan jangan sampai menjadi milik siapapun selain kita. Ini ya. Oke. Yuk, Kiai Kanjeng, bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Muhammad. Kita masih cukup punya waktu, satu nomor lagi, tapi kan Islam ora kudu lagu Arab, ya toh. Apa wae sing karepe iki nguri-uri milik Allah dan ciptaan Allah itu berarti Islam, betul enggak? Betul enggak? Kowe ngarit, kowe nandur, nganggo tresno nang tanduran kuwi berarti Islam, ya ra? Ana wit, ana kulit pisang di pinggir jalan kok inggirke ben wong ora kepreset kuwi Islam. Saya tanya, apakah untuk mendapat pahala dari Tuhan itu harus melakukan sesuatu? Nek orang ngopo-ngopo iso entuk pahala ora? Dadi urip lak ana iya ana ora ana ora cetho. Nek ben entuk ridho Allah, pahala Allah kudu ya apa ora ya iso? Eh? Kudu ya. Kowe nek pas Ramadan nek iya dosa apa entuk pahala? Ya mangan. Kowe ora mangan entuk ganjaran ora? Kalau para pejabat tidur di kantor keturun sementara temennya di kantor yang lain korupsi, sing entuk ganjaran sing turu apa sing ya? Lah ya dadi sok-sok turu ki entuk ganjaran. Mulane turu-turu wae kowe bendina. Mbane nyolong. Jelas ya? Begitu kayanya hidup itu kadang-kadang kita justru misalnya ngene, aku ora dadi pengusaha, aku ora royokan, aku ora saingan, aku ora gontok-gontokan, aku ora golek apa-apa, aku ora njaluk apa-apa nang Indonesia, aku ora entuk. Aku langsung njaluk mangan nang Gusti Allah karena Allah mengatakan fal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahu min ju' angger kowe ngabekti karo tuan rumahnya Ka'bah yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin kowe ora kira ngelih, ora kira wedi, jaminan Allah. Jadi saya hanya melakukan yang diperintah Allah dan tidak melakukan yang dilarang Allah itu tok. Perkara nasibku monggo wis, aku manut, aku kon dadi kire gelem, kon ramangan gelem aku manut ae. Sampai umur saya 66 sekarang aku mung manut ora tahu golek apa-apa, bojo teko-teko dhewe. Ora golek rumangsamu nek aku ngubur Novia gelem apa Novia? Sengoro gelem, ora cetha iki yo sapa kuwi? Gondrong bengosen rokok-rokokan terus penjawane ra cetha mesti ra diterima karo moro, karo calon mertuaku mesti aku ra diterima. Makanya saya kawin dulu diem-diem jam 12 malam di sebuah desa ora ana wong ngerti. Akhirnya diributkan oleh seluruh koran, kenapa? Karena penghulunya yang menikahkan saya sama Novia itu ndak tahan hatinya cerita nang tonggone, akhirnya konangan wartawan dadi rame sak Indonesia. Mongko aku kawin jam 12 bengi desa itu jenenge di desa, pokoknya di Jombang ke utara dekat Sentul dekat Ploso di sebuah desa, aku lali jenenge. Karena saya, karena yang mau memberi KTP saya sama Mbak Via cuma lurah itu. Karena Pak lurah itu mengatakan, "Lho, sampean kok berani mengawinkan Cak Nun sama Novia? Lho, Cak Nun sama Nduk, Cak Nun sama Mbak Via kan enggak punya KTP. Lho, dia berhak, mereka berdua berhak punya KTP di seluruh desa di Indonesia. Wong mereka mau kok suka diundang ke desa mana saja. Maka mereka punya hak untuk menjadi warga dari setiap desa yang dia datangi." Kan gitu. Ngono ceritane, akhirnya kawin aku. Kawin jam 12 bengi, mahari aku nyilih de'e. Semono wae randuwe aku. Terus sing ngerti meng ibuku, Kang Masku siji loro, terus karo anakku. Anakku Sabran. Terus kawin jam 12 malam ubo rampene nganti jam 2, terus isuke jam 5 wis ning bandara, joku nang Makassar, aku nang Jakarta. Terus gunane rabi ki mau apa? Aku wis pisah meneh. Lah sampai sekarang gitu Mas, saya kadang-kadang ketemu istri itu di bandara. Kadang-kadang dia ngejar ke Surabaya satu hari gitu tok. Udah jarang sekali ketemu. Jadi orang ngopo-ngopo kuwi mulya apa ora mulya? Ya nek kowe kan aku ora justru karena saya ndak banyak berbuat, ya ta. Malah Gusti Allah wah mesake cah kae. Ya ngono ta. Rabi ning ora tau dinggo tenanan, ya ta. Akhirnya malah disayang karo Gusti Allah. Di sewaktu itu kalau saya memohon kepada Allah, Allah terharu sama saya, oh mesake kae. Ya do njaluk suwuk sing meteng njaluk diusap, insyaallah kabul. Mergo Gusti Allah ra tega karo aku. Mesake kae tenanan le ngurusi wong cilik. Nek nganti wong cilike kecewa ora terkabul kulat isin deke cak ainun kae isin wis nek ngono tak kabulke wae. Bril kono keliling Indonesia kono kabulke wong-wong kuwi gitu. Akhire Jibril keliling nang ndi-ndi. Israel rasa melu ngono kuwi misale rene. Nek melu ku ndak berantai engko ya ta. Dua hal, yang pertama, ojo meng seneng-seneng. Allah mengatakan, jangan pikir kamu sudah beriman sebelum lulus dari ujianku, betul enggak? Baik ya, sebelum aku uji imanmu. Nomor loro, jangan bergembira tidak dalam kebenaran, tidak dalam kebaikan dan ketepatan serta keseimbangan. Bener, pat, pener nek cara Jawa. Nomor telu, seimbang. Nomor papat, istiqomah. Oleh karena itu Mas Jijit, Mas Doni, kita uji mereka, kita uji diri kita. Kan ngene, mau arep tak sediake tanya jawab, ning aku ngene. Loh, rene iki ben iso jawab kok malah kowe takon. Ya ra? Anda kesini untuk belajar supaya nanti ada pertanyaan dalam hidupmu, Anda bisa jawab. Nek kowe saiki takon njur tak jawab, njur gunane kowe sinau apa? Pokoke ono wae alasanku untuk membatalkan acara. Jelas ya Mas ya? Hidup itu hanya berisi pertanyaan. Orang yang pandai menjawab adalah orang yang bisa menemukan pertanyaan. Kalau Anda tidak ngerti pertanyaan hidup ini, maka Anda juga tidak akan memiliki jawaban-jawaban. Pilpres ada pertanyaan mengenai kualitas, mengenai ini itu. Kalau Anda tidak bisa merumuskan pertanyaannya, Anda juga tidak akan menyiapkan jawabannya. Jadi sekarang justru saya pergaulkan Anda dengan pertanyaan. Aku kepingin dibagi telu sik. Nggih. Mulai dari sini dong. Dari sini. Pokoknya konone payon ya, sampai sini, ini kelompok satu, aku njaluk ora sah nyelanyel panganan sing populer ning Jepara apa? Hah? Gorok-gorok. Gorok-gorok. Oke, gorok-gorok. Gorok-gorok. Ini madhab gorok-gorok. Gorok-gorok. Gorok-gorok. Oke, sekarang sini. Don, sini sama Jit sana apa? Sini apa? Sini apa? Gedok. Gedok nggih. Gedok. Don. Batasnya tekan di, sing tengah tekan di. Saka kene mau. Tekan. Sampai sini berarti. Hah? Sampai sini aja. Sini. Ya, sini. Ya, sini. Ha. Gedok nggih. Dari sini sampai sini kelompok gedok. Kelompok situ horog-horog. Okay. Berarti yang dari sini sampai ke sana. Kelompok apa? Se. Aku krungune kelompok apa, Sel? Apa? Kelompok Vanessa. Hah? Vanessa. Apa kuwi? Wah, kowe ora. Ora. Apa? Rondo Royal. Rondo Royal. Rondo Royal. Hey. Oke. Okay. Eh, Don. Awas, Rondo Royal. Ini ada beberapa ujian ya. Dalam mereka mensyukuri hajatnya Pak Kapolres dan semua polisi, tentara dan semua pejabat di Jepara. Ini kita meresmikan gedung baru yang kemarin diresmikan oleh Pak Kapolda. Sekarang kita syukuri, mudah-mudahan ini menjadi sumber berkah. Menjadi sumber keamanan, sumber perdamaian. Dan disinilah tempat menjaga perdamaian. Defaultnya, kewajiban pertama adalah polisi mengayomi dan menyayangi semua rakyat. Tidak gampang-gampang menunjukkan kekuasaannya. Nek terpaksa lagi kekuasaan dan kekuatan. Ini ya. Oke, saiki gorok-gorok. Gorok-gorok. Gorok-gorok. Nggih. Jaluk nadane, tirokke aku. Gorok-gorok semua wahai umat, gorok-gorok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sese, alhamdulillah se. Bisa yang jangan langsung rapi, enggak sih tau ya. Alhamdulillah tak ditirukan. Alhamdulillah. Ketuk. Wasyukurulillah. Wasyukurulillah. Saya ojo wasyukur. Wasyukru. Nek syukur kuwi tukang potong rambut ning alun-alun. Wasyukru ya Pak Yai ya. Asyukru. Bukan asyukur ya. Gini. Al. Rondo Royal. Rondo Royal. Meneh, meneh, meneh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aska sholati wa salami li rasulillah. Pak Kapolres, Pak Bupati, rakyat Jepara belum selesai ujiannya, nilainya udah 10. Apal kabeh? Nek ning Ngawi ning Madiun urung karuan apal. Anggap tekan aska salatul yan. Sebabnya apa? Kene cendak, kene dawa dhewe. Padahal kan urusannya ora cendak padha wae to, Bu. Urusane kan carane piye ya to? Kowe iki utekmu iki nang ndi to ya? Aku iki ngomong tenanan nih, kaya ya. Kalau gitu bareng-bareng semuanya yo dengan dua referen atau tiga referen kaya ya. Alhamdulillah. Salli wa sallim Allah, salli wa sallim.